Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Syarah Mumti' ala Zadil Mustaqni' di bab jual beli. Dan topik kita pada sesi kesempatan hari ini insya Allah akan membahas tentang larangan jual beli bangkai. Kembali kita lihat di sini beliau melanjutkan statementnya adalah wal maitah, yaitu bangkai. Ini sebenarnya adalah atfun ala qawlihi, itu lanjutan atau potongan dari ucapan beliau sebelumnya, yaitu kecuali anjing. Sehingga beliau sebenarnya maksudnya adalah ingin menjelaskan, yubayyin, untuk memperjelas apa yang diharamkan bagi kita untuk menjual dan memperbelikannya. Di antara yang beliau sebutkan sebelumnya adalah anjing, kemudian serangga, hewan-hewan melata, mushaf, dan sekarang ini adalah yang berikutnya yaitu bangkai. Sedikit mengulang atau mundur ke pembelajaran sebelumnya, masalah hasyarat ataupun serangga itu sudah disinggung juga kemarin tentang apa saja hewan-hewan yang dikecualikan. Dan kata kunci yang kita perlu catat adalah mayumkinu al-intifa'u bihi. Ketika dia memiliki manfaat, kita bisa manfaatkan dia, maka hukumnya menjadi mubah dan boleh diperjualbelikan. Contoh yang beliau sebutkan kemarin yaitu kita sudah singgung tentang alak seperti lintah untuk menghisap darah dalam proses pengobatan. Atau mungkin ulat atau cacing dan yang semisal diperjualbelikan dan tujuannya adalah untuk shayd as-samak, umpan pancing, atau ketika kita ingin cari ikan. Nah, kembali ke pembahasan kita pada sesi kali ini yaitu adalah al-maitah la yasihu bai'uha, kata beliau bangkai itu tidak boleh dan tidak sah kalau kita perjualbelikan. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah harrama bai'al maitah, mengharamkan jual beli bangkai. Di sini kalau kita perhatikan bentuk redaksi dari hadis ini adalah Rasul langsung sebutkan yang mengharamkannya siapa. Jadi adhafa tahrim ilallah. Jadi Rasul langsung sebutkan Allah mengharamkan. Jadi tidak sekedar kata-kata bangkai haram atau bangkai diharamkan, tapi langsung disebutkan Allah mengharamkan bangkai. Apa pesannya, apa faedahnya? Di sini adalah ketika suatu larangan disandarkan kepada Malikul Muluk, kepada Maharaja, kepada pemilik kerajaan, itu artinya adalah supaya tidak ada celah bagi kita untuk membantah. Tidak ada celah bagi kita untuk mengatakan itu tidak haram, itu masih boleh dan seterusnya. Sehingga kita tidak bisa berdebat lagi kalau kita mau memperdebatkan dengan mengatakan bahwa bangkai itu halal diperjualbelikan, kita akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah dengan tegas melalui lisan Rasulnya katakan jual beli bangkai hukumnya haram. Itu di antara faedah ataupun pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Lalu kemudian setelah Rasul berikan statement tadi, jadi kan Rasul ini konteksnya lagi cerita di hadapan para sahabat, lalu kemudian ketika sahabat mendengar dan mendapati pernyataan tersebut, akhirnya mereka bertanya, dan para sahabat itu adalah orang-orang yang harisun, yang sangat bersemangat dalam mencari ilmu, mempelajari agama Allah. Akhirnya mereka bertanya, ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah, gimana kalau misalkan kita mau jual lemak bangkai? Karena lemak bangkai ini memang dia turunan dari bangkai, Akan tetapi, tut labiha as-sufun. Kita bisa pakai loh lemak bangkai ini untuk lapisin dinding kapal. Watu dhanu bihal julud. Dan kita juga bisa pakai untuk memproses kulit supaya lebih tahan, supaya lebih lembut, dan untuk mengolah kulit untuk dibuat tas, sepatu, dan yang lain. Wa yustasbahu biha annas, dan kita bisa fungsikan dia sebagai alat untuk penerangan, untuk lampu. Jadi para sahabat sebutkan bahwa kapal itu kan di zaman dulu mereka pakainya ya lemak tadi untuk dilapisi, supaya apa? Supaya tujuannya, fungsi lemak, fungsi minyak tadi adalah untuk menahan air. Sehingga ketika kapal itu bersentuhan dengan air, tertahan oleh minyak, tertahan oleh lemak, dan la yadkhul fil khashab. Sehingga akhirnya air tidak masuk ke dalam kayu. Alasannya kalau air masuk ke dalam kayu tadi, basah kayunya, nanti akan jadi berat. Berat, kemudian juga kapal tidak akan berjalan dengan maksimal. Ini tentu kalau kita bicara dengan teknis yang sangat tradisional. Mungkin untuk di zaman kita dengan teknologi yang lebih canggih tidak seperti itu. Namun cara kerja dasarnya pada prinsipnya adalah bagaimana caranya kita melapisi. Bisa dengan cat atau yang lain. Watudhanu bihal julud. Kemudian para sahabat tadi menyebutkan juga fungsi lemak bangkai itu. Yang kedua adalah kita bisa loh pakai dia sebagai campuran. Kita bisa loh pakai dia untuk kulit itu supaya diproses lebih bisa dibentuk. Kulitnya tadi kan awalnya keras, kalau dia kering, gimana caranya dia menjadi lunak, kita bisa bentuk dia jadi dompet, kita bisa bentuk dia menjadi tas, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, kata para sahabat, itu lemak bangkai kita bisa pakai untuk istisbah, untuk penerangan. Kita pakai dia sebagai minyak, sebagai lilin, sebagai lampu. Ya ja'alunahu masabih. Jadi, ya mereka pakai itu sebagai penerangan. Nah, di sini juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan bahwa di awal-awal dulu itu mereka menjadikan minyak, menjadikan lemak itu ya sebagai lampu. Mereka letakkan di cawan, ya, mereka berikan tempat. Kemudian setelah itu mereka kasih sumbu, yadauna fihi fatilan. Jadi dikasih sumbu, dan sumbunya tadi disambungkan dengan minyaknya tadi, itu ya. Sumbu, lalu kemudian disambungkan dengan lemaknya, dengan minyaknya tadi, akhirnya kemudian menjadilah lampu. Maka kemudian ketika mendapat pertanyaan para sahabat tadi, Nabi kemudian merespon, La huwa haramun. Jadi kan tadi bentuk dialognya Nabi mengatakan statement bahwa Allah mengharamkan jual beli bangkai. Kemudian para sahabat bertanya, memberikan respon, bagaimana kalau dengan lemak bangkai, kan ada benefit tuh, kita bisa manfaatkan. Jadi ini akan relate gitu ya. Ini nyambung dengan pembahasan kita sebelumnya bahwa kalau dia punya manfaat mubah, berarti boleh dong kita perjualbelikan gitu ya. Maka Rasul kemudian menjawab, enggak, untuk kasus yang ini tidak boleh, haram dia. Nah, kemudian para ulama kita mendiskusikan. Yang didiskusikan adalah ucapan Nabi tadi, huwa haram. Nah, di sini terjadi dua pendapat atau dua interpretasi, dua penafsiran. Yang pertama menafsirkan bahwa yang haram itu adalah al-bai'. Jadi, apa yang sebenarnya haram di sini? Yaitu adalah haram memperjualbelikan. Pendapat satu ini atau penafsiran satu ini beralasan bahwa li'annahu maudhu'ul hadis. Karena memang konteks pembicaraan Nabi saat itu adalah tentang jual beli bangkai. Sehingga ketika para sahabat bertanya dan Nabi merespon, maka juga jawabannya mestinya tidak keluar dari konteks jual beli ini. Wa huwa al-mutahaddats anhu. Ini yang memang sedang dibicarakan. Karena tadi di awal pembukaannya adalah innallaha harrama bai'a al-maitah. Kemudian para sahabat merespon, tujuannya apa ketika memberikan benefit? Ya, tujuannya adalah supaya Nabi izinin. Kalau misalkan fungsinya untuk kapal, fungsinya untuk lampu, bolehlah gitu ya, diperjualbelikan. Nah, ternyata Nabi menjawab, La huwa haram. Hey, tidak boleh. Maksudnya apa yang tidak boleh? Diperjualbelikan. Sehingga, ya sudah, tidak boleh diperjualbelikan. Itu dari pendapat satu atau penafsiran pertama mengenai definisi huwa haram di sini. Yang dimaksud haram itu apa sebenarnya? Baik, jadi di sini dikatakan tadi la huwa haramun, yaitu maksudnya adalah haram diperjualbelikan. Hadza al-qaul huwa sahih, dan kata Ibnu Saimin rahimahullah, dan ini adalah penafsiran yang lebih pas, ya, yang lebih tepat, yaitu kita menafsirkan bahwa yang haram itu adalah memperjualbelikannya, walaupun gitu ya. Walaupun nanti di situ ada bagian kedua pemanfaatan dari barang tersebut. Karena memang topik kita sedang membicarakan masalah hukum jual belinya, bukan hukum pemanfaatannya. Nah, kemudian ada pendapat kedua. Nah, ini yang kita perlu save gitu ya. Kita perlu kunci. Tadi yang pertama itu ditafsirkan sebagai jual beli. Yang haram adalah jual beli. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan bahkan yang haram itu adalah pemanfaatannya, yakni al-intifa biha. Sehingga ketika ada lemak bangkai, kita memang benar-benar sama sekali tidak boleh memanfaatkannya dalam apapun itu. Fala yajuzu, sehingga ketika ada lemak bangkai kita tidak boleh manfaatkan untuk lapisi dinding kapal, kita tidak boleh pakai untuk proses kulit, dan kita tidak boleh pakai untuk penerangan, dan seterusnya. Namun ini adalah penafsiran interpretasi yang lemah, kurang begitu kuat, karena tidak didukung oleh konteks daripada topik pembicaraan hadis itu sendiri. Sehingga, di sini kita bisa perhatikan, menurut penafsiran yang lebih pas adalah, kita boleh pakai. Kalau sekedar memanfaatkan, kita punya lemak bangkai, silakan digunakan, silakan dipakai untuk hal-hal yang sifatnya mubah. Seperti tadi, melapisi kulit dinding kapal dan yang lainnya. Namun, kalau kita mau perjualbelikan, itu yang tidak diperbolehkan. Clear ya poinnya? Jadi, antara memanfaatkan dengan memperjualbelikan itu dua hal yang berbeda. Silakan manfaatkan, tapi kalau mau kita perjualbelikan itu tidak diperbolehkan. Lalu kalau kita bicara tentang bangkai, maka muncul pertanyaan. Hal yustasna, apakah ada pengecualian dari bangkai tersebut? Jadi tadi kan dalilnya mengatakan jual beli bangkai hukumnya haram. Nah, ada nggak kira-kira jual beli bangkai, atau ada nggak kira-kira bangkai yang dia tidak haram untuk diperjualbelikan? Jadi jawabannya ada. Di antaranya apa? Yaitu bangkai yang sifatnya tahirah, bangkai yang suci dan kita boleh makan. Maka yang seperti itu halal untuk diperjualbelikan. Kenapa ya? Memang hukumnya halal. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mengharamkan jual beli sesuatu yang Dia halalkan. Nah, ini kaidah. Jadi kita bisa simpan kaidah ini, kita bisa catat bahwa ketika Allah menghalalkan sesuatu, maka Allah tidak mungkin mengharamkannya. Apa contohnya? Ikan. Jadi ketika misalkan seseorang ke pasar, lalu dia bawa ikan yang sudah mati, sudah jadi bangkai, jawabannya boleh untuk dia perjualbelikan. Termasuk juga belalang. Contohnya, ini sudah sempat disinggung, belalang juga boleh untuk kita perjualbelikan walaupun dia statusnya sebagai bangkai. Sehingga kalau misalkan kita ketemu di ladang atau mungkin di kebun, ada belalang kita tangkap atau mungkin yang sudah mati kita mau jual, fala bas. Hukumnya boleh dan sah jual belinya. Karena tadi dia termasuk bangkai yang boleh untuk dimakan. Oke, yang berikutnya. Kalau kita bicara tentang bangkai, jadi berarti ini sub pembahasan. Bicara tentang bangkai, ada kasus. Boleh enggak kita perjualbelikan hewan yang muhannab? Hewan yang sudah dimumikan gitu ya. Hewan yang diawetkan, bahasa kita hewan yang diawetkan. Boleh enggak kita perjualbelikan hewan-hewan yang diawetkan? Maka jawaban beliau la yajuz. Tidak boleh perjualbeli barang atau hewan yang diawetkan. Alasannya apa? Ya alasannya karena itu statusnya sebagai bangkai. Li'annahu mayitah. Dan Nabi SAW sudah jelas melarang jual beli khamar. Dan Nabi juga melarang jual beli bangkai. Sehingga apapun bentuk bangkainya. Terserah. Bisa jadi harga dari hewan yang diawetkan itu ratusan juta atau miliaran. Dan sangat langka. Tidak peduli. Kalau memang dia statusnya bangkai, ya tetap. Statusnya adalah sebagai bangkai dan hukumnya haram. Sehingga beliau kemudian kembali menegaskan, faladhi yujad al-an, yang kita temukan sekarang di pasar-pasar atau dimanapun itu, haram bagi kita untuk memperjualbelikannya. Karena statusnya sebagai bangkai. Oke, bagaimana kalau misalkan beliau memberikan satu analogi, satu permisalan, perumpamaan. Kalau yang diawetkan, yang muhannad itu adalah hewan yang halal, ya, seperti kelinci. Lalu kita pengen awetkan, nanti kita jual kelinci yang diawetkan. Nah, ada dua kemungkinan, kata beliau. Kemungkinan pertama, kalau diawetkan biduni tazkiyah. Kita tidak sembelih dia, jadi hewan ini mati bukan karena disembelih, tapi bisa saja karena disetrum, atau melalui cara-cara yang lain. Jadi misalkan hidungnya ditutup. Baik. Sehingga kalau misalkan kita mau awetkan hewan dan dia tidak disembelih, lalu entah itu bentuknya dengan distrum dan kemudian dengan dibekap gitu ya, sehingga dia tidak bisa bernapas dengan baik, ini hukumnya adalah haram. Kenapa? Statusnya sebagai bangkai. Nah, kemungkinan kedua adalah wa in zukiya. Kalau seandainya hewan itu sudah disembelih dengan penyembelihan yang syar'i dan kemudian kulitnya kita tidak ambil, kita biarkan. Pertanyaannya adalah apakah boleh diperjualbelikan? Nah, ini masih kembali ke status pertanyaan apakah ada faedahnya atau tidak. Ada manfaatnya atau tidak untuk diperjualbelikan. Kalau ada faedahnya, kalau dia bermanfaat, maka boleh diperjualbelikan. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan. Itu kata kunci untuk jual beli bangkai. Nah, berikutnya beliau mengatakan, dan kita masuk ke kasus ataupun pembahasan yang baru, yaitu adalah serjin an najis. Sekarang yang menjadi objek diskusinya adalah pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan yang najis. Maka yang seperti ini juga hukumnya la yasih, tidak boleh kita perjualbelikan karena dia adalah pupuk kandang ataupun kotoran hewan yang najis. Ini kalau kita bicara, dan di sini beliau memberikan istilah serjin, itu artinya samad ataupun pupuk ya. Kalau bahasa kita pupuk ataupun rabu, biasanya kan ada yang kita buat kompos dan itu dari kotoran hewan. Kalau nanti kotorannya itu mau kita gunakan untuk mupuk pohon gitu ya, kita mupuk tanaman, boleh enggak kira-kira? Di sini beliau akan membahas. Dan pupuk itu sendiri terbagi menjadi tiga untuk yang pupuk hewan. Yang pertama yang najis, yang kedua yang suci, dan ketiga adalah mutanajis. Yang dia tercampur antara yang suci dengan yang najis. Nah, sekarang kita mau bahas yang pertama, itu adalah pupuk kandang yang terbuat dari kotoran hewan yang najis. Maka hukumnya tidak boleh untuk diperjualbelikan. La yasih bai'uhu. Seperti apa? Jadi contoh kotoran hewan yang najis itu adalah kotoran hewan yang berasal dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Di sini beliau memberikan contoh hamir, kotoran keledai. Jadi kalau kita punya keledai, kemudian kita kumpulkan kotorannya, kita mau pakai, itu berarti statusnya adalah pupuk kandang yang najis. Atau contoh lain, kotoran manusia. Kotoran manusia, tinja, itu juga statusnya najis. Kalau kita mau pakai untuk mupuk sawi misalkan, atau mupuk yang lain, ini berarti statusnya sebagai pupuk yang najis, dan yang semisal dengan itu. Apa alasannya, kata beliau, sehingga kita tidak diperbolehkan, gitu ya? Alasannya karena memang dia bersatu sebagai najis dan kita tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Lakin, namun beliau kemudian di sini mengatakan dan mengomentari, gitu ya. Banyak ulama, karena kita sedang bicara topiknya adalah dari sisi mazhab Hambali, lalu kemudian beliau sedikit keluar dan mengatakan bahwa sebenarnya di luar Hambali itu banyak ulama lain yang mengatakan boleh kalau kita hanya memakai, menggunakan kotoran-kotoran yang najis tadi untuk dipakai sebagai pupuk. Ya, misalkan untuk mupuk pohon, kemudian tumbuh-tumbuhan, itu tidak mengapa. Oke, kalau kita bilang boleh kita pakai dia itu sebagai pupuk, pertanyaan berikutnya adalah, boleh enggak kita perjualbelikan? Jadi karena di masyarakat itu kan, kita akan ketemu, ya, ada orang-orang yang memperjualbelikan pupuk kandang, ya, atau mungkin tinja untuk pupuk tanaman. Boleh enggak diperjualbelikan? Jawabannya adalah la yajuz, tidak diperbolehkan. Walaupun memang kita boleh untuk memanfaatkan. Jadi sekali lagi, beliau akan ulang-ulang kata-kata ini. Yang pertama adalah memanfaatkan. Yang kedua itu adalah memperjualbelikan. Memanfaatkan dengan memperjualbelikan, dua hal yang berbeda. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau bersabda, menegaskan bahwa jual-beli khamar, bangkai, babi, patung itu adalah haram. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana kalau itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah? Boleh enggak dijual? Maka Rasul tadi merespon, la huwa haram. Jadi, sekedar boleh memanfaatkan, tidak otomatis menjadikan itu boleh diperjualbelikan. Jadi, sekali lagi, memanfaatkan beda dengan memperjualbelikan. Karena ada hal-hal yang kita boleh manfaatkan, tapi kita tidak boleh untuk perjualbelikan. Nah, apa alasannya tadi? Karena dia statusnya sebagai pupuk ataupun kotoran yang najis. Sehingga Di sini kita bisa simpulkan kotoran yang najis hukumnya haram dan tidak sah untuk diperjualbelikan. Meskipun kita mengatakan kalau sekedar memanfaatkan untuk pemakaian pribadi atau kita kasih ke orang, intinya tidak diperjualbelikan, itu tetap boleh. Nah, kemudian jenis pupuk yang kedua, ya, kita bisa lihat ada yang dia mutanajis. Kalau yang pertama tadi ada yang najis, yang kedua mutanajis. Nah, di sini boleh diperjualbelikan dengan alasan yumkin tathiruhu, karena kita bisa untuk sucikan, untuk pisahkan. Apa contohnya? Gitu ya. Contohnya adalah beliau di sini mengatakan turab, tanah yang bercampur dengan kencing hewan ataupun kotoran hewan, di mana yang itu statusnya adalah sebagai najis. Nah, kalau kita mau gampangnya tadi kotoran keledai itu adalah najis, kita mau campur dengan tanah gitu ya, kita mau kombinasi sehingga dia berarti statusnya menjadi mutanajis. Ada yang suci, ada zat yang najis dan dia kemudian bercampur. Nah, pertanyaannya adalah kalau kondisinya seperti itu atau mungkin seperti tanah yang terkena najis tadi, boleh tidak kita perjualbelikan? Hal ya juzu, boleh enggak kita perjualbelikan tanah ini sebelum kita sucikan? Jadi statusnya ini masih bercampur dengan najis, lalu kita mau jual, kita kasih ke orang, ini loh saya punya benda, ada kena najis, saya mau jual. Boleh enggak kira-kira? Beliau menjawab, boleh. Kita boleh perjualbelikan itu dengan catatan tadi adalah yumkin izalatu najasatihi. Bisa untuk dibersihkan, bisa untuk dipisahkan najisnya tersebut. Nah, beliau memberikan permisalan. Gitu ya. Kita ambil contoh lain selain kotoran hewan tadi. Contohnya adalah pakaian. Jadi kalau di sini ada pedagang fashion gitu ya, baju. Itu kalau misalkan baju yang kita jual terkena najis. Atau kita punya pakaian, kita mau jual dan ada najis. Kira-kira boleh enggak kita perjualbelikan? Nah, beliau menjawab, boleh. Ya, kita jual baju yang terkena najis, itu hukumnya boleh. Tidak mengapa. Namun tentu ada kewajiban lain, yaitu kita harus yukhbir al-mushtari. Ya, kita jelaskan kepada si pembeli. Pak, ini saya mau jual baju, tapi di baju itu ada najis, di bagian mana gitu ya. Sehingga dia kemudian tahu. Boleh-boleh saja kalau misalkan kita punya anak atau mungkin ya orang lain gitu ya, ada kotoran di baju tersebut, kita malas nyuci, kita kemudian mau jual dalam kondisi dia kotor, terkena najis, itu boleh, tidak masalah. Asalkan tadi kita jelaskan kepada pembeli. Nah, berikutnya jenis pupuk yang ketiga yaitu adalah yang suci. Ya, ini yang suci. Hukumnya jelas halal, ya. Kalau tadi yang najis tidak boleh, kemudian yang mutanajis boleh dengan catatan tadi bisa dipisahkan dan kemudian yang ketiga adalah yang suci, maka ini hukumnya diperbolehkan. Berikutnya, benda yang selanjutnya adalah al-adhan an-najisah, yaitu minyak yang berasal dari benda-benda najis. Apa contohnya? Ya, minyak yang berasal dari lemak bangkai. Ya, dari lemak bangkai, ada bangkai, kemudian ada lemaknya, lemaknya diproses jadi minyak. Nah, lemaknya itu najis dan minyaknya juga menjadi najis. Sehingga hukumnya juga sama, la yajuz. Tidak boleh bagi kita untuk memperjualbelikannya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan bahwa Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai dan babi, serta patung. Maka ketika para sahabat nanya, gimana kalau itu kita manfaatin untuk yang lain, tetap tidak boleh diperjualbelikan. Jadi sekali lagi, bisa dimanfaatkan, belum tentu bisa diperjualbelikan. Ya? Sehingga ini adalah hal yang kita perlu pahami sebagai dasar ketika kita bicara tentang bangkai ataupun benda-benda yang najis. Nah, berikutnya bagaimana kalau ada minyak, ya? Ada minyak yang mutanajisah. mungkin ibu-ibu gitu ya, atau mungkin para suami yang di dapur gitu kan. Nanti di dapur itu kadang minyak itu kita lupa tutup, atau misalkan terbuka pas lagi di kuali habis goreng belum tutup, ternyata masuk sesuatu gitu ya, masuk najis, ada hewan yang mati dan semisalnya, berarti statusnya nanti akan menjadi mutanajisah, tercampur dengan najis. Dia suci, tapi kemudian masuk najis, akhirnya terkontaminasi, tercampur dengan najis. Maka beliau mengatakan, la yasih, tidak boleh bagi kita memperjualbelikan minyak yang bendanya sifatnya cairan dengan tercampur dengan najis. Kapan dia terjadi? Seperti tadi kita katakan, dia suci lalu termasuki oleh najis. Kondisinya macam-macam, entah itu di kuali atau di tempat-tempat yang lain. Nah, yang perlu kita pahami dan kita perlu catat itu adalah alasan, ya. Kenapa tadi pada saat baju ini kan sama-sama mutanajis, baju tadi ketika dia kena najis kita boleh perjualbelikan. Tapi kenapa ketika minyak kena najis kita tidak boleh perjualbelikan? Padahal statusnya sama-sama mutanajis, terkontaminasi oleh najis. Nah, jawabannya adalah menurut Syekh, menurut penulis Zadul Mustaqni, li'annahu la yumkinu tathiruha. Kalau minyak, kalau dia cairan, larutan, ada najis nyampur, itu tidak mungkin untuk ditathir. Gak mungkin kita pisahkan. Gimana caranya kita membersihkan najis dari larutan tadi, dari cairan tadi? Artinya kan berarti dia sudah nyatu. Beda kalau misalkan dengan baju, ya kita tinggal cuci, kucek, hilang. Nah, kalau minyak itu gimana? Sehingga ketika ini beliau mengatakan tidak mungkin untuk disucikan, ya sudah, tidak boleh diperjualbelikan. Ini alasannya. Namun Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan komentar. Sebenarnya, gitu ya, memperjualbelikan minyak yang najis itu boleh. Alasannya, ya tadi, menurut Syekh Utsaimin, minyak yang terkena najis tadi itu bisa untuk disucikan. Artinya kita bisa pisahkan loh, gitu. Ini najisnya kita keluarin, kita bersihkan, sehingga sisa nanti minyaknya. Jadi sama seperti baju atau pakaian tadi. Sehingga yang menjadi intinya di sini adalah, kalau dia memungkinkan untuk dibersihkan, untuk dipisahkan, berarti boleh. Kalau tidak, ya berarti tidak boleh. Tinggal nanti gimana caranya kita memisahkan atau membersihkannya. Sehingga di sini ketika penulis tadi menyebutkan tidak boleh memperjualbelikan minyak yang najis, itu dalilnya berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir. Inna Allah harrama bai'a al-khamr. Allah mengharamkan jual beli khamr. Sedangkan yang tadi ketika minyaknya mutanajisah, tercampur oleh najis, itu tidak boleh diperjualbelikan gara-gara tadi katanya tidak bisa dipisahkan. Walaupun Ibn Utsaimin rahimahullah, di sini beliau berbeda pandangan dengan penulis. Beliau berpendapat boleh diperjualbelikan dengan alasan kita bisa untuk tathir, kita bisa untuk pisahkan, kita bisa untuk sucikan. Ya terserah nanti apakah ditambah larutan, apakah kemudian nanti disuling atau gimana, caranya terserah. Yang penting kata beliau, selagi itu bisa dipisahkan, selagi dia bisa untuk disucikan, maka boleh diperjualbelikan. Jadi kalau kita paham benang merahnya, paham alasannya, insya Allah tidak bingung, ya. Nah di sini beliau juga menjelaskan di antara cara mensucikan minyak, membersihkan larutan, mungkin ditambah dengan zat kimia tertentu, ya, kita tambahkan zat tertentu, atau mungkin kita tambah air barangkali kalau dia larutannya misalkan antara larutan air dengan minyak itu kan punya gugus yang berbeda sehingga nanti dia bisa terpisah dan seterusnya. Intinya adalah selagi dia bisa untuk disucikan, dipisahkan, hukumnya boleh. Ini beliau panjang lebar menjelaskan hal ini kepada kita supaya kita lebih mudah memahami dan tidak bingung lagi, gitu ya. Karena kalau hanya sekedar dikasih fatwa, dikasih kasus boleh tidak boleh tanpa kita pahami alasan, kadang kita juga masih bingung, gitu ya. Nah, berikutnya adalah pembahasan tentang istisbah. Boleh, kata penulis, kita pakai untuk istisbah. Jadi minyak yang terkena najis tadi, entah itu minyak Kalau sekarang ya mungkin kan minyak goreng gitu ya, atau mungkin minyak yang lain, dia sudah statusnya tercampur dengan najis, mutanajisah, dan kita nggak bisa pisahin. Kalau kita mau buang kan sayang, gitu ya. Kayaknya eman-eman gitu, ini minyak kok dibuang, mending kita manfaatin gitu ya. Entah manfaatin untuk yang lain, di sini contoh pemanfaatannya adalah dipakai untuk penerangan. Kok bisa? Jadi kalau kita bicara atau melihat contoh-contoh kasus di dalam kitab-kitab fikih, ya itu adalah para ulama kita memberikan contoh yang terjadi di zaman mereka. Di zaman itu ya lampu, mereka pakainya adalah pakai seperti tadi, lilin atau minyak. Karena tidak ada di zaman mereka itu gas. Jadi beliau disebut di sini sebutkan, ya bensin tidak ada, atau kemudian gas itu tidak ada, al-kahruba juga tidak ada listrik. Jadi dulu nggak ada gas yang kemudian misalkan kita bisa pakai lampu LED dan yang seterusnya. Nggak ada. Ya sudah, terus gimana dong supaya mereka malam hari bisa tetap terang? Yaitu adalah dengan tadi ya, dengan menyalakan lilin, dengan menyalakan lampu yang sumbunya tadi dibuat dari minyak-minyak tadi itu. Inilah metode mereka. Sehingga ketika itu bisa dipakai, difungsikan, itu menjadi bisa kita manfaatkan fi ghair masjid. Nah, ini yang menjadi satu poin diskusi juga kata beliau. Nah, cuman di sini juga ada pelajaran penting. Jadi ketika Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, beliau tidak hanya bahas pada konteks hukum saja, karena tadi kan kita bicaranya bangkai dan melebar kemana-mana gitu ya. Di antaranya adalah ketika ada yang najis dan seterusnya. Kalau bicara tentang yajuzul istisbah biha, ini namanya di dalam bahasa para ulama kita istitrot. Istitrot itu pembahasannya melebar, atau istilahnya kalau bahasa kita out of the topic gitu ya, keluar dari topik utama pembahasan. Karena kan sekarang sebenarnya kita bukan membahas boleh tidak dipakai. Ini kan sekarang diskusinya itu boleh dipakai atau tidak. Padahal kita dari tadi itu diskusinya boleh diperjualbelikan atau tidak. Topik kita dari tadi itu adalah ini boleh dijual enggak? Boleh dijual enggak? Boleh dijual enggak? Nah, tapi di sini beliau malah bahasnya boleh dipakai atau tidak. Ini kan dua hal yang berbeda. Namun itu bukan aib ya, itu bukan hal yang aneh sebenarnya di kalangan para ulama, itu hal yang biasa. Karena di dalam masalah ilmu, ketika kita bicara atau ketika kita menjelaskan ilmu, mengajar dan seterusnya, pada saat dibutuhkan kita boleh untuk tambahkan supaya orang lebih paham, supaya orang lebih mengerti. Apa contoh bentuk pembahasan yang melebar atau memberikan penjelasan padahal itu tidak ditanyakan? Di antaranya adalah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau ditanya tentang hukum berwudu dengan air laut. Su'ila anil wudu'i bima'il bahar. Jadi sahabat tanya, Rasul, kita ini ke laut, bawa air tawar cuma dikit. Kalau air yang kita pakai wudu, kita nggak bisa minum. Terus boleh nggak kita wudu pakai air laut? Harusnya jawabannya boleh atau tidak boleh. Sesimpel itu. Ternyata Rasul tidak menjawab dengan jawaban seperti itu. Beliau justru mengatakan, huwa tahuru ma'uhu. Ya, air laut itu suci. Kita boleh pakai. Al-hillu maitatuhu. Dan bangkainya itu halal. Sehingga perhatikan kata-kata al-hillu maitatuhu. Rasul memberikan bonus. Rasul memberikan tambahan dengan menegaskan bangkai ikan, bangkai dari laut itu halal. Dan di sini kan tidak ditanya gitu ya. Para sahabat tadi tidak bertanya tentang hukum bangkai yang ada di laut, tapi hukum berwudu dengan air laut. Namun karena di situ mengandung maslahat, liktidha'il maslaha, maka akhirnya Rasul menyebutkan. Jadi para ulama kita kok mungkin ada yang kritis dan kemudian komentar, kok melebar pembahasannya ke boleh tidak dimanfaatkan, boleh tidak digunakan, padahal kan fokusnya tadi adalah tentang memperjualbelikan. Yaitu adalah karena semangatnya mereka untuk memberikan faedah kepada kita. Oke, kembali lagi ke pemanfaatan. Kita boleh manfaatkan benda-benda yang terkena najis tadi untuk sesuatu yang mubah. Seperti tadi untuk lampu. Cuman di sini si penulis itu mengatakan selain masjid. Artinya kita boleh tuh jadikan dia lilin, boleh jadikan lemak yang atau minyak yang tercampur najis tadi sebagai lampu, asalkan lampunya tidak dipakai di masjid. Artinya silahkan pakai selain di masjid. Kalau di masjid tidak boleh. Nah, kita lihat nanti. Apa alasannya? Alasannya adalah karena begini. Yu'addi ila tanjisil masjid bidukhon. Ini alasannya. Jadi kata penulis, kenapa kita tidak boleh pakai lampu yang mana minyaknya itu adalah dari minyak yang tercampur dengan najis? Karena nanti kita akan membuat masjid terkena najis. Dari mana najisnya? Dari asap lampu tadi. Jadi kan lampu biasanya pakai asap, kalau kita pakai sumbu, lampu minyak. Nah, asap itu kan menyebar di masjid. Nah, asap itu statusnya najis. Dan hukumnya haram kalau kita mau ngotori masjid. Kenapa kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa asap dari minyak yang najis, statusnya najis? Nah, jadi di sini kita akan menyinggung ke pembahasan tentang najis. Jadi ini kembali sebenarnya ke fikih toharoh, ke fikih ibadah bab toharoh. Apakah najis berubah menjadi suci ketika terjadi perubahan pada zat atau tidak? Nah, ke situ nanti lari pembahasannya. Menurut pendapat penulis, itu tidak berubah. Jadi ketika minyak tadi kan zat cair, lalu kemudian dia dibakar, berubah menjadi asap, ya, menjadi gas, menguap dia, ya tetap status asapnya juga najis. Tapi menurut ulama lain, kalau sudah berubah wujudnya, maka statusnya suci. Jadi di sini kita perlu pahami kalau misalkan kita mendapatkan pembahasan seperti ini, karena memang mereka juga beda pendapat tentang hal ini. Ini kita memang sedikit mundur ke pembahasan tentang fikih toharah. Apalagi contoh, kata beliau, ya, untuk ulama yang mengatakan bahwa ketika terjadi perubahan zat, maka berubah pula hukumnya, berubah pula statusnya. Contoh, kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ada anjing. Anjing nyemplung ke bamlah, ke tambak garam. Jadi ada tambak garam, lalu kemudian anjing nyasar masuk. Sehingga kemudian karena diolah, diproses, hancur. Hancur dan berubah wujudnya. Dari fisik anjing hancur dan kemudian berubah menjadi garam. Pertanyaannya adalah, apakah garam tadi itu suci atau najis? Sehingga berarti ya jawabannya juga akan berbeda pendapat. Kalau ulama yang mengatakan bahwa berubah wujud itu tidak mensucikan najis, ya mereka akan mengatakan bahwa bagian tadi, tempat anjing nyemplung tadi, itu statusnya tetap menjadi garam yang najis. Namun kalau kita mengatakan ketika fisiknya berubah, zatnya berubah, maka dia akan berubah pula menjadi suci, berarti kita akan menjawab hukumnya adalah suci. Nah, bagaimana dengan asap minyak yang najis tadi? Kira-kira ketika zat cair lalu berubah dari cairan kepada asap, apakah dia berubah statusnya dan kemudian dia menjadi suci atau tidak? Maka beliau mengatakan yang lebih dekat adalah dia sebenarnya berubah menjadi suci, sehingga kita bisa pakai di masjid ataupun di selain masjid. Kemudian yang berikutnya, yajuzul istisbahu biha. Nah, di sini berarti ada satu pelajaran, ada satu poin tentang minyak bangkai. Jadi yang sudah jelas itu berarti tidak boleh sama sekali kalau minyak bangkai, karena beliau berpandangan tadi adalah najis, sehingga asapnya juga najis dan ini tidak diperbolehkan. Namun ketika kita mengatakan dia boleh dimanfaatkan, yaitu tidak mengapa. Jadi ini sebenarnya adalah penjabaran atau perincian dari kaidah awal bahwa manfaat itu lebih sempit daripada jual beli. Kita boleh manfaatkan tapi belum tentu kita boleh perjual belikan. Nah, berikutnya Tadi setelah kita menjelaskan bahwa ada bangkai yang halal, yaitu seperti ikan yang boleh dimakan dan seterusnya. Berikutnya juga bicara tentang bangkai, ada bagian-bagian yang suci dari bangkai itu. Yang pertama, kata beliau, kalau kita bicara bagian dari bangkai yang suci adalah yang dia memiliki hukum terpisah. Jadi seakan dia tidak bernyawa. Seakan dia ketika kita potong tidak ada darah. Apa contohnya? Rambut, bulu, kemudian apalagi? Ini semua artinya sama ya. Kalau rambut itu biasanya manusia ataupun kera, bulu bisa saja burung, kucing, cuma dalam bahasa Arab itu ada suf, ada istilah-istilah yang berbeda. Yang seperti itu boleh kita perjualbelikan karena statusnya suci. Sehingga kalau kita punya kambing di rumah atau mungkin kita punya hewan-hewan lain dan di situ ada sufnya, ada bulunya, boleh tidak kemudian kita cukur? Bulunya kita cukur, lalu kita jual. Jawabannya boleh dan tidak ada masalah. Berarti dia tidak terkena hukum bangkai. Lalu yang kedua, itu adalah kulit. Kalau bulu kan jelas, jadi ketika kita potong tidak ada darah. Dia tidak bersinggungan langsung dengan daging, dengan lemak. Bagaimana dengan kulit? Kulit menurut pendapat yang rajih itu boleh. Asalkan dia sudah disucikan. Ini kembali ke contoh kasus pakaian yang terkena najis, itu kita boleh disucikan. Jadi kayak kulit itu beliau mencoba menganalogikan itu seperti pakaian kita. Cuman yang dipakai itu, yang pakai adalah hewan. Hewan pakai kulit itu seperti hewan pakai baju gitu ya. Nah, kalau baju kita kena najis, kita boleh perjualbelikan. Nah, ketika kulit bangkai tadi kena najis, selama dia dibersihkan, dipisahkan, maka boleh diperjualbelikan. Walaupun ya, di dalam mazhab, ada yang mengatakan bahwa Hambali mengatakan tidak boleh. Tidak boleh untuk memperjualbelikan kulit bangkai karena statusnya tetap najis. Dan kita juga nggak tahu kan, kalau kita jual kulitnya dalam kondisi masih bercampur dengan najis, kira-kira yang beli nanti akan pisahkan dia, akan sucikan dia atau tidak. Ya. Memang ini ucapan ahwat, kata beliau. Ya lebih hati-hati sih, lebih aman. Akan tetapi, pendapat pertama tadi, itu yang lebih akad, yang lebih mapan. Mapan dari sisi tinjauan dalil. Kenapa? Karena kaidahnya tadi, selama dia bisa untuk disucikan, berarti boleh untuk diperjualbelikan. Ini yang menjadi patokan kita, yang menjadi pegangan kita, kaidahnya. Selama dia bisa dibersihkan, selama dia bisa disucikan, ya sudah. Berarti kita boleh untuk perjualbelikan. Jadi, kalau di dalam Hambali, mazhab Hambali mengatakan kulit bangkai tidak bisa disucikan dengan disamak. Jadi kita menyamak itu tidak akan mensucikan statusnya. Sehingga mereka akan mengatakan, ya hanya boleh dipakai pada zat-zat yang kering. Jadi nggak boleh kalau dipakai untuk menyimpan sesuatu yang basah. Nah, kita sudah selesai dari pembahasan tentang bangkai. Kita masuk sedikit tentang pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan rukun jual beli, yaitu adalah wa an yakuna min malikin. Dan ini merupakan syarat jual beli yang keempat. Jadi syarat jual beli itu yang keempat adalah agar dia menjadi sah, transaksi dilakukan oleh si pemilik barang atau si yang punya atau yang yakumu makomahu, yang menggantikan posisi pemilik. Apa dalilnya? Kalau kita mau bicara dalil, ya dari Al-Quran, kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga secara nalar, logika. Yang pertama adalah Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kita tidak boleh makan harta dengan cara zalim, dengan cara batil, kecuali transaksi yang kita lakukan karena taradin, dalam keadaan saling ridho. Ya jelas ya, kalau kita menjual barang orang tanpa izin dari pemiliknya, ya siapa yang ridho? Jelas dia tidak rela, dia tidak ridho. Kalau misalkan ada orang lain tiba-tiba jual mobilnya gitu kan, tiba-tiba motor kita dijual atau barang-barang kita dijual, itu kita tidak akan ridho. Nah, kemudian dalil yang kedua bahwa harus berasal dari pemilik adalah ketika Nabi bersabda, La tabi' ma laisa indak. Kita dilarang untuk menjual barang yang kita tidak miliki. Sehingga berarti kita dilarang menjual barang yang bukan milik kita. Tidak berada di bawah pengawasan kita, tidak berada dalam kontrol kita, ini juga dilarang. Dan ini nanti akan ada perincian sebenarnya mengenai hadis ini, lebih detail. Insya Allah kita akan bahas. Ya. Dan kalau secara logika, kira-kira gimana logikanya kok kita mengatakan bahwa jual beli yang tidak berasal dari pemilik tanpa izin pemilik itu tidak sah? Ya, karena nanti ini akan menimbulkan chaos, ya, kekacauan, keresahan di masyarakat. Kita bisa bayangkan tiba-tiba kita pakai motor, motor kita diambil orang dengan alasan, loh motor ini sudah dijual ke saya, loh saya yang pemilik, tapi saya tidak jual. Iya, tetangga bapak yang jual. Nah, itu kita bisa bayangkan setiap hari kita akan terjadi keributan. Nanti rumah orang gitu kan, tiba-tiba diusir. Pak, rumah ini sudah dijual ke saya. Lah siapa yang jual? Saya pemiliknya. Oh, tetangga bapak gitu kan. Yang penting saya sudah bayar, bapak harus keluar. Nah, ini jadi kacau. Secara logika dan nalar akal sehat kita tidak bisa terima kalau ada orang lain menjual barang yang itu milik kita. Nah, tadi ada statement, ada perkataan man yakumu maqamahu. Jadi selain pemilik itu nanti ada juga orang atau pihak yang menggantikan si pemilik. Dan ini ada empat. Nah, ini nanti kalau kita bicara subjek atau pelaku akad, selain dari pemilik itu ada empat. Ada namanya wakil, ada namanya wasi, ada namanya wali, ada namanya nazir. Nah, ini istilah-istilah semuanya adalah pengganti dari si pemilik asli. Nah, nanti kita akan lihat definisinya. Wakil, wakil itu siapa sih? Wakil itu adalah orang yang uzina lahu, dia dapat izin untuk melakukan transaksi pada saat hidup. Seperti misalkan si A, si Ahmad, ya, dia serahkan mobilnya ke B. Lalu kemudian dia bilang, B, tolong jualkan mobil saya ini. Berarti A nunjuk B sebagai wakil untuk memperjualbelikan mobilnya. Maka ini boleh. Apa dalilnya? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya itu beliau banyak mewakilkan atau banyak menunjuk orang lain sebagai wakil untuk melakukan transaksi atas nama beliau. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang dipraktekkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, istilahnya adalah wasi atau penerima wasiat. Nah, dia ini mendapat perintah untuk bertindak setelah si pemilik meninggal, ba'dal maut. Jadi kalau pemiliknya sudah meninggal, berarti namanya adalah penerima wasiat. Nah, kemudian yang menjadi kata kunci juga, kalau kita bertindak atas orang lain, kata beliau adalah yatasarraf fima, kita bertindak untuk hal-hal yang aslah, yang dirasa paling bermanfaat. Dan kemudian berikutnya ada istilah tadi nazir. Kalau nazir ini adalah wakil dalam wakaf. Dan kita sudah biasa ya mendengar istilah nazir, nazir wakaf, itu berarti dia bertindak mewakili si wakif. Jadi kalau misalkan seseorang bilang, Pak, saya mau wakaf rumah untuk fakir miskin dan para fukara, lalu saya tunjuk nazirnya yang mewakili saya mengelola ini, itu adalah si Fulan, Ibn Fulan. Nah, berarti status dia adalah sebagai nazir. Dan dia memang bukan pemilik, tapi dia boleh untuk lakukan tindakan atau transaksi terhadap harta wakaf tersebut. Itu istilahnya disebut dengan nazir. Hal ini juga sudah dipraktekkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mewakafkan kebun beliau di Khaybar. Beliau mengatakan yang menjadi nazirnya adalah si Hafsah, anak beliau sendiri, putri beliau. Kalau Hafsah meninggal, nanti yang jadi nazirnya adalah anak keturunannya Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, berikutnya adalah wali. Jadi ada wakil, ada wasi, ada nazir, ada wali. Empat. Kalau wali, ini berbeda sedikit dengan yang tiga tadi. Kalau wali itu, dia mendapatkan izin karena syariat. Jadi, perintahnya langsung dari syariat. Dan ini nanti ada sifatnya umum, ada khusus. Kalau yang sifatnya umum, seperti apa? Seperti misalkan pengadilan, hakim, dia menjadi wali, dia bertindak atas harta orang lain yang sifatnya majhul. Jadi kalau misalkan ada tanah, tidak tahu siapa pemiliknya, itu diserahkan ke hakim. Ya. Pengadilan nanti yang ngurus. Tapi ada juga yang sifatnya khusus. Ya. Wali yang khusus, spesifik, seperti ada anak yatim, dia punya harta, maka yang menjadi wali, misalkan pamannya sendiri, atau oomnya, dan seterusnya. Ini lagi-lagi yang menunjuk adalah syariat. Sehingga kita tidak bisa sebut dia sebagai wakil, kita tidak bisa sebut dia sebagai nazir, tapi kita sebutnya sebagai wali. Nah, itu beberapa poin gitu ya. Sehingga ketika, di sini beliau berikan catatan, ketika kita mewakilkan transaksi kita kepada orang lain, hukumnya boleh, walaupun si wakil memang bukan si pemilik. Tapi dia memang menggantikan atau bertindak atas nama kita. Nah, di sini ada satu pesan sebenarnya, terakhir gitu ya. Satu pesannya adalah kalau kita menjadi satu dari empat, entah itu kita sebagai wakil, entah itu kita sebagai nazir, entah itu kita sebagai wali, atau kita sebagai wasi, kita harus bertindak, kata beliau, untuk bima yarahu aslah. Bertindak dengan sesuatu yang paling besar maslahatnya. Kenapa? Karena kita bertindak atas nama orang lain, untuk harta orang lain. Beda kalau kita bertindak untuk harta kita sendiri. Di sini di antara contohnya yang beliau katakan adalah, kalau ada barang, disuruh jual, kita bilang, ini tolong dong jualin motor saya, jualin mobil saya. Nah, sebenarnya motor ini bisa dijual harganya mungkin second, ya anggaplah 5 juta gitu ya. Motor second ini bisa dapat 5 juta. Tapi si wakil ini menjual dengan harga 3 juta saja. Berarti ada 2 juta di situ yang sebenarnya maslahatnya tidak bisa didapatkan oleh si pemberi amanah. Maka dia di situ disebut sebagai orang yang berkhianat, tidak tunaikan amanah karena dia bertindak tidak maksimal mendatangkan maslahatnya. Lain cerita kalau itu motor kita sendiri. Kalau motor kita sendiri ya silakan. Misalkan motor ini laku secondnya itu 10 juta, kita mau jual 2 juta, 3 juta itu dipersilahkan. Ya. Nah, itu yang menjadi kata kunci. Mungkin itu yang kita bisa bahas. Dan insya Allah di pekan berikutnya kita akan lanjutkan masih tentang harta si wakil, gitu ya, tentang perwakilan. Semoga materi pada kesempatan pagi ini bisa dipahami dan bermanfaat. Bismillah. Baik Ustaz, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Ustaz mau nanya, hukum jual beli ampas bir untuk digunakan sebagai pakan ternak dari Dimu di Jakarta. Oke, ampas bir itu dari buah-buahannya. Baik, apa hukumnya kita membeli gitu ya? Dan di sini statusnya kita sebagai pembeli, lalu kemudian untuk pakan ternak, gitu ya. Secara penggunaan, gitu ya. Secara penggunaan itu tidak masalah, karena kita tidak pakai untuk diri kita dan seterusnya. Cuma nanti di situ kita akan bersinggungan dengan masalah lain, gitu ya. Dengan masalah lain karena kita berinteraksi dengan produsen bir tadi. Dengan produsen bir tadi, dan di situ kita terlibat di dalam bisnis proses dia, gitu ya. Di dalam bisnis proses dia, yaitu adalah ampas tadi, pemanfaatannya tadi. Nah, ini yang mungkin akan menjadi poin untuk dipertimbangkan ulang, apakah kita membantu suksesnya bisnis bir tadi atau tidak, gitu ya. Artinya kalau kita tidak terlibat di situ, dan bisnis dia akan bermasalah, lalu kemudian dia tidak bisa berjalan dan seterusnya, berarti kita ikut membantu. Tapi kalau memang kita bisa cari gitu ya untuk pakan ternak kita yang lain dari sumber yang lain, dan itu insya Allah tidak mengapa dan tidak masalah gitu. Jadi mungkin poin itu saja yang perlu ditimbangkan, karena kalau secara zatnya tadi mungkin dia mubah gitu ya, zatnya tadi tidak masalah, kemudian juga pemanfaatannya juga tidak masalah gitu. Secara hukum asal harusnya tidak ada masalah gitu. Cuman yang kita perlu pertimbangkan tadi adalah keterlibatan kita gitu ya, keterlibatan kita, ta'awun kita gitu terhadap perusahaan atau terhadap produsen bir tadi gitu. Apakah tadi peran kita gitu ya, kalau kita nanti tidak ambil kemudian dia akan ngefek macet dan seterusnya, berarti kan kita di situ berperan ya, kita di situ berperan dan kita terlibat dalam bisnis proses dia. Nah situ seakan kita ta'awun, ada unsur membantu dia. Tapi kalau ternyata kita bisa cari yang lain dan ada atau tidak adanya kita mungkin dia tidak ngefek sama sekali ya, mungkin itu tidak masalah gitu ya. Jadi saya lebih tekankan ke poin ta'awunnya tadi gitu ya. Karena kalau kita tinjau dari sisi zatnya, pakannya tadi, ya insya Allah biasanya buah-buahan atau ampas-ampas yang lain itu tidak masalah. Karena kalau kita tinjau zat suci, tujuannya juga tidak masalah. Mungkin itu yang saya lebih tekankan adalah di poin ta'awunnya tadi gitu ya. Jangan sampai kemudian kita mensupport gitu ya, seakan membantu perusahaan atau produsen-produsen yang haram tadi. Allahu'alam. Selanjutnya Ustaz, terkait kompos tadi, berarti jika membeli kompos harus berhati-hati dengan kotoran apa yang dipergunakan. Apakah demikian Ustaz? Nah, kita sebelumnya sudah bahas ya, kita sebelumnya sudah singgung bahwa kotoran yang berasal dari hewan yang boleh dimakan itu hukumnya suci. Ini sebenarnya kajiannya di bab toharoh. Jadi kalau misalkan kotoran ayam, kotoran sapi, gitu, kotoran kambing, kalau kita ditanya itu suci atau najis, nah, mungkin sebagian akan menjawab atau banyak dari kita akan menjawab najis, karena kita menganggap itu kotor. Tapi kalau kita ikuti kaidahnya bahwa kotoran hewan ataupun kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya, itu sebenarnya tidak najis secara tinjauan fikih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan sahabat untuk minum air kencing unta. Air kencing unta itu berasal dari hewan yang boleh dimakan sehingga dianggap tidak najis. Kalau najis Nabi tidak mungkin perbolehkan. Sehingga kalau yang dimaksud dari pertanyaan tadi adalah misalkan kita beli pupuk kandang ataupun kompos gitu ya, yang berasal dari kotoran ayam, karena yang biasa banyak di masyarakat itu kan ayam gitu ya, atau kemudian misalkan kambing, sapi gitu ya, itu insya Allah tidak ada masalah gitu ya. Kecuali kalau memang kita tahu kayak tadi adalah dari kotoran keledai atau yang semisalnya, atau tinja. Nah yang biasa ditanyakan atau sering terjadi itu adalah kotoran manusia ya, kotoran manusia untuk pupuk sawi atau yang semisal, nah itu yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Tapi kalau kita mengganti biaya operasional dan sesuai dengan angka real, tidak ada profit di situ, itu tidak masalah insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah dengan penggunaan bahan dari babi yang sering dibuat katalisator pada percobaan kimia atau biologi di lab para produsen obat atau vaksin? Tahu saya, katalisator itu bersentuhan langsung dengan bahan yang akan diolah. Tapi yang Anda baca, hasil akhir dari vaksin tersebut bersih dari bahan haram tadi. Baik, ini kita akan bersinggungan dengan masalah istihalah tadi. Istihalah itu perubahan wujud. Ya. Karena tadi ketika mutanajis, anggaplah tadi misalkan dia katalisatornya dari babi atau yang lain gitu kan. Ketika dia bercampur misalkan, nah dia kan berarti mutanajis. Mutanajis lalu diolah, diproses, dan hasil akhirnya apa? Ada najis tidak? Kalau di hasil akhirnya tidak ada najis dan zatnya suci semua, ya sudah, selesai urusannya. Ya, sama seperti kita kemudian mengolah air limbah, ya kita mengolah kotoran-kotoran hasil yang di situ bercampur air kencing dan yang lain, lalu diproses sedemikian rupa, dicampur zat tertentu dan hasil akhirnya suci, ya sudah, selesai masalahnya dan suci, gitu ya. Jadi Dalam hal ini ketika dia dipakai dalam proses dan di hasil dia tidak muncul sama sekali, ya sudah. Maka insya Allah dihukumi sebagai sesuatu yang suci dan tidak ada masalah. Ya. Walaupun kalau memang nanti memungkinkan, ya kita akan berusaha cari katalisator yang tidak dari najis gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada, dan secara fikih pun terjadi istihalah perubahan dari satu wujud ke wujud lain, dan hasil akhir tidak ada masalah, insya Allah aman. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.